Mitra Bisnis, reformasi birokrasi di lembaga-lembaga negara dinilai berjalan lambat, bahkan cenderung stagnan. Dari hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menyebutkan, tidak ada kinerja lembaga negara yang berpredikat sangat memuaskan atau memuaskan. Hasil evaluasi ini sepertinya sejalan dengan apa yang dirasakan publik mengenai kinerja aparat pemerintah yang sering dianggap tidak memuaskan. Padahal, pemerintah terus berusaha meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, seperti menaikkan gaji mereka secara berkala. Tapi ternyata, tidak ada signifikansi peningkatan kualitas dan kinerja mereka. Malah budaya korupsi dan pungli masih tumbuh subur di banyak instansi pemerintah. Kasus paling baru adalah Markus Pajak yang melibatkan oknum pegawai Ditjen Pajak. Padahal, remunerasi bagi aparat pajak relatif lebih tinggi dibanding instansi lain. Mengapa reformasi birokrasi jalan di tempat? Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Jimanto. Pak Jimanto, bagaimana komentar Anda? Saya kira perlu adanya satu pihak yang independen yang bisa memberikan nuansa ya, memberikan roh baru ya, atau paradigma baru di dalam birokrasi ini. Menurut saya harusnya kita mulai dari ujung aja, dari pengukuran kinerja. Jadi segala sesuatu itu harus diukur dari achievement atau kinerjanya. Yang sekarang terjadi di dalam birokrasi ini kan sebetulnya asal proyeknya jalan aja. Jadi project oriented. Kalau di dalam situasi meritokrasi itu achievement oriented. Jadi tidak seluruhnya anggaran harus habis, tetapi target-target perolehan harus terachieve atau tercapai semuanya gitu. Untuk itu memang perlu adanya satu dobrakan sehingga birokrasi ini bisa diwarnai oleh pihak-pihak independen yang dari luar. Gitu. Ada yang menyebut reformasi birokrasi hanya identik dengan peningkatan kesejahteraan PNS saja, Pak? Kalau menurut saya memang bisa juga seperti itu, tetapi juga dikaitkan dengan prestasi atau achievement ya. Jadi mestinya harus ada perolehan pokok berapa begitu. Tapi kalau dia memberikan prestasi lebih dari rata-rata, dia harus dikasih reward, harus dikasih bonus. Tapi kalau dia tidak memberikan prestasi atau prestasinya lebih rendah dari standar, dia harus dipotong. Jadi ada reward and punishment menurut saya. Sekarang ini kan sebetulnya nggak sehat toh. Kalau misalnya sering nggak masuk atau sering kali tidak mencapai target. Tapi juga gajinya samaan ya, tiap bulan segitu juga gitu. Tiap 2 tahun juga bisa naik pangkat. Nggak bisa begitu menurut saya, meritokrasi tidak seperti itu. Ya, sekarang ini rajin atau tidak rajin, rewardnya sama aja ya Pak? Istilahnya PGPS, pinter goblok pendapatan sama gitu. Jadi PGPS itu kalau dulu kan peraturan gaji pegawai negeri sipil, tapi lalu diplesetkan ke situ gitu. Jadi itu menjadi joke di kalangan privat, di kalangan perusahaan-perusahaan. Maunya ada beberapa atau segmen pekerja yang maunya seperti itu. Jadi terutama dalam kaitannya dengan upah minimum begitu loh. Jadi ini yang sebetulnya menjadi satu menjadi satu contoh yang kurang bagus pegawai negeri ini, sistem yang sekarang. Demikian Jimanto dan saya Rizal Andika.